Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين قوم مسلمين سودرا سودراكو رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada malam hari ini kita bisa kembali berjumpa di Masjid Al-Firdaus dengan tujuan yang masih sama tentunya, bersama-sama kita datang ke masjid ini dalam rangka menunaikan salah satu syiar terbesar daripada syiar-syiar Islam, yaitu menuntut ilmu syar'i, ilmu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan ilmu yang dijelaskan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita masih ada pada hadis yang ke-19 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, di mana dikala itu wasiat ini disampaikan kepada Ibnu Abbas dalam keadaan beliau masih ghulam, belum dewasa, belum sampai usia balig. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Abdullah kecil Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ya ghulam, inni uallimuka kalimat." Wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah, apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan tersebut juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini kemarin kita bahas, di mana juga sudah kita sampaikan tentang makna jagalah Allah, maksudnya adalah jagalah syariatnya. Niscaya Allah akan menjagamu, yakni memberikan dan memberikan jaminan kepadamu maslahat dunia dan maslahat akhiratmu. Dalam masalah dunia diberikan kecukupan dalam hartanya, diberikan kesehatan, diberikan keamanan dalam keluarganya, dalam syariatnya Allah, dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala juga jaga. Dengan Allah Subhanahu wa taala selamatkan hatinya dari segala macam syubhat, dan Allah Subhanahu wa taala jaga anggota badannya dari segala macam perbuatan kemaksiatan. Dan kemarin telah kita sampaikan juga terkait dengan makna idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau minta, mintalah kepada Allah, dan apabila memohon pertolongan, mohonlah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tidak meminta pertolongan kecuali hanya Allah, ini ada yang wajib dan ada yang sunnah. Kalau tidak meminta pertolongan hanya kepada, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib, yaitu meminta perkara-perkara yang tidak mungkin mengabulkannya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti meminta untuk diberikan hujan, atau meminta untuk diberikan anak, meminta untuk diberikan jodoh, meminta untuk diberikan kemudahan rizki. Tidak ada yang mampu memberikan kepada dia kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan seperti ini, dia tidak meminta hanya kepada Allah kecuali hanya kepada Allah, inilah perkara yang wajib. Dan apabila dia meminta perkara-perkara di atas kepada selain Allah Subhanahu wa taala, faqad asyraka billah, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan untuk Allah Subhanahu wa taala al-andad, tandingan-tandingan Ya, jadikan untuk Allah Subhanahu wa taala asyuraka, sekutu-sekutu, dan ini adalah perkara yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dinyatakan sebagai dosa besar yang paling besar, yaitu kesyirikan seorang menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan, padahal Allah lah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Adapun tidak meminta pertolongan kecuali hanya Allah yang sifatnya adalah sunnah, yakni seorang hamba disunahkan untuknya tidak meminta kepada manusia sesuatu apapun apabila mungkin bagi dia untuk melakukannya sendiri. Nah, sebagaimana praktek sebagian sahabat radhiyallahu anhum, tatkala mereka sudah diberikan wasiat oleh Nabi SAW, alla yas'alun nasa syai'a, agar mereka tidak meminta kepada manusia sesuatu apapun, maka sahabat-sahabat itu pun dikatakan oleh rawi hadis pernah jatuh atau bahkan beberapa kali jatuh dari mereka di atas kendaraannya tongkat mereka, dan mereka tidak meminta kepada seorang pun untuk mengambilkannya. Mereka ambil sendiri karena mereka mampu. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, wasiat selanjutnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah kecil Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala wa'lam, ketahuilah, anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Yakinilah wahai Abdullah bahwasanya semua umat ini seandainya mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sebuah perkara, tidak akan mereka mampu untuk memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan untukmu. Nah. Wa in istama'u ala an yadhurruka bi syai'in, dan seandainya umat ini semuanya bersatu padu, berkumpul seluruhnya untuk memberikan madharat kepadamu dengan sesuatu apapun, lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaihi, mereka tidak akan mampu membahayakanmu, mereka tidak akan mampu memberikan madharat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan atasmu. Rufi'atil aqlam, pulpen-pulpen telah diangkat, wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran takdir telah kering. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini wasiat yang amat sangat agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seorang itu senantiasa mengingat akan segala yang terjadi di muka bumi ini untuknya atau atasnya, untuknya yakni berupa kebaikan, atasnya yakni berupa kejelekan, itu semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang sedikit pun daripada itu semua. Semua yang akan terjadi di muka bumi ini termasuk diantaranya adalah nasib yang akan kita hadapi, baik itu nasib baik ataupun nasib buruk, semuanya telah Allah Subhanahu wa taala tulis di Lauhul Mahfudz sana, beribu-ribu tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu sendiri. Dan ini ikhwan fillah rahimakumullah membawa kita untuk apabila mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan takdir yang baik untuk kita. Jaga kenikmatan tersebut, jaga keutamaan tersebut, jangan sampai kita rusak, jangan sampai kita pertaruhkan dengan kufurnya kita terhadap nikmat-nikmat tersebut. Dan juga ikhwan fillah rahimakumullah, wasiat ini juga mendorong kita untuk bersabar atas apa yang telah menimpa kita daripada kejelekan-kejelekan. Tentunya kita semua tidak mau untuk mendapatkan kejelekan, tentunya kita semua tidak mau untuk mendapatkan mara bahaya. Namun seandainya itu pun mengenai kita, qadarullah wa masyaa fa'al, ucapkanlah qadarullah wa masyaa fa'al, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkannya, dan apa yang Allah kehendaki pasti ia akan melakukannya. ada mara bahaya mengenai diri kita atau mengenai anak dan keluarga kita. Kita dituntut untuk bersabar. Bahkan termasuk daripada tingkatan tertinggi seorang dalam menghadapi takdir yang buruk adalah dia bersyukur atas kejelekan yang dia hadapi. Setidaknya adalah sabar. Apabila Anda belum mampu bersyukur atas takdir buruk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, setidaknya adalah bersabar. Dan yakinilah, mau sebelum kita terkena mara bahaya itu, mau menghindar berapa ratus kilometer pun dari tempat musibah itu, tidak akan bisa kita lari darinya. Kenapa? Karena semua yang akan terjadi berupa keburukan-keburukan yang mungkin akan mengenai diri kita, semuanya telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, para ulama juga menyebutkan di antara faedah yang dapat kita ambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pesan kepada Abdullah bin Abbas ini adalah seorang dituntut untuk bertawakal di dalam hidupnya. Menggantungkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal dalam berusaha, kita berbuat dan berdoa. Dalam belajar kita juga berusaha dan berdoa. Diiringi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwasanya semua yang akan kita lalui pasti semuanya telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan dan kita akan mengalaminya. Baik dan buruk kita akan mengalaminya. Tentu yang dicari bukanlah apakah kita kelak akan menghadapi kejelekan atau menghadapi kebaikan. Kita cari-cari itu setiap hari, tidak. Namun kita cukup berusaha dan kita cukup bertawakal jika itu kebaikan yang kita dapatkan. Apabila itu nikmat dan keutamaan yang kita raih, maka kita tinggal menyikapinya dengan sikap yang baik. Seperti apa apabila kita mendapatkan kenikmatan? Seperti apa sikap kita tatkala kita mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sudah berusaha, tatkala kita sudah berdoa, tatkala kita sudah bertawakal, qadarullah, ternyata kejelekan masih menimpa diri kita, ada musibah, ada kerugian yang menimpa diri kita, tinggal kita menyikapinya bagaimana dengan sikap yang baik. Bagaimana kita menyikapinya dengan sikap yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Minimal adalah bersabar atas apa yang kita hadapi daripada takdir-takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Semenghindar apapun kita dari takdir tersebut, tidak akan mampu kita menghindar darinya apabila Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkannya untuk kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ucapan ini dikuatkan dengan apa yang datang dalam riwayat yang lain, di mana juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau tadi di atas itu menyebutkan riwayat At-Tirmidzi. Adapun dalam riwayat selain Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ihfazillaha tajiduhu amamak." Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Ini Allah akan siap membantumu. Allah Subhanahu wa taala akan siap melayanimu apabila engkau menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga syariatnya, menjaga batasan-batasannya. Yang itu perintah maka engkau wujudkan perintah tersebut. Yang itu larangan maka jangan sampai Allah melihatmu ada pada larangan tersebut. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyidda. Carilah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala di masa-masa mudahmu, di masa-masa lapangmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makrifatnya kepadamu tatkala engkau dalam kondisi genting. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya seseorang mencari makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lapangnya untuk mendapatkan makrifat Allah terhadap dirinya tatkala dia dalam kondisi mendesak? Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya makna daripada at-ta'aruf ilallah firraha, mencari pengenalan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala di masa-masa muda, adalah kita senantiasa berada di batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perhatikan hak-haknya Allah, kita perhatikan kewajiban-kewajiban yang ia wajibkan atas kita, kita perhatikan sunnah-sunnah yang ia sunnahkan kepada kita, kita perhatikan khobar-khobar yang Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan untuk kita imani. Itu semua kita jaga. Ya. Ta'at antatamallaqa ilallahi jalla wa'ala bitta'ah. Engkau merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan. Ini namanya at-ta'arruf ilallah. Mencari ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala datang waktu sholat, engkau sholat. Tatkala datang waktu berpuasa, engkau berpuasa. Tatkala ada panggilan untuk bersedekah, maka engkau bersedekah. Tatkala ada kemampuan untuk berumrah dan berhaji, engkau berumrah dan berhaji selagi masa lapangmu. Masa-masa mudamu, masa kayamu, masa sehatmu, masa waktu luangmu dimanfaatkan untuk berta'aruf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taatilah Allah subhanahu wa ta'ala di masa mudamu, di masa lapangmu. Jangan lalai di masa muda. Jangan lalai di masa lapang. Namun ta'aruf ilallah firraha, perhatikan hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala tatkala engkau sedang muda. Niscaya ya'rifka fi syiddah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memperhatikanmu tatkala engkau dalam kondisi genting. Allah akan memperhatikanmu tatkala engkau sakit. Allah subhanahu wa ta'ala akan memperhatikanmu tatkala engkau sedang terjatuh ke dalam kemiskinan. Allah subhanahu wa ta'ala akan memperhatikanmu tatkala engkau sedang mengalami gangguan dalam keamananmu. Ini, dan kita harus yakini ini. Semakin tinggi tingkat ta'aruf kita kepada Allah di masa lapang kita, maka akan semakin tinggi pula tingkat perhatian Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, tingkat bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita tatkala kita ada pada masa syiddah kita, tatkala kita ada masa genting kita. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa'lam, dan ketahuilah. Ini tadi masih ada kaitannya dengan masalah takdir. Wa'lam, ketahuilah. Annama akhtha'aka lam yakun liyusibak. Bahwasanya yang ditakdirkan untuk tidak mengenaimu pasti juga tidak mungkin akan mengenaimu. Perkara-perkara yang sudah Allah tetapkan untuk tidak terjadi padamu, seberusaha apapun kita, itu pasti juga tidak akan terjadi pada kita. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk mengenaimu pasti juga tidak akan meleset. Pasti akan tepat kepadamu, pasti akan sampai kepadamu, pasti akan engkau dapatkan takdir tersebut. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan takdir, ya, yang juga menuntun kita untuk senantiasa kuat dalam bertawakal kepada Allah, kuat dalam bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita harus yakin bahwasanya semua yang telah terjadi atau akan terjadi, atau yang tidak mungkin terjadi, bagaimana bila terjadi, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengetahuinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menulisnya dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, inna allaha kataba maqadiral khala'ih qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis takdir-takdir yang akan terjadi pada makhluk-makhluknya sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit-langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun lamanya. 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, sudah Allah tulis apa yang akan terjadi ke depan sampai yaumul qiyamah. Termasuk diantaranya adalah nasib kita. Nasib baik dan nasib yang buruk yang akan menimpa diri-diri kita. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi, bukan saatnya untuk menerawang apa yang akan kita dapatkan. apa yang akan kita musibah apa yang mungkin akan mengenai kita. Ya. Kita terawang-terawang, apalagi sampai pakai ramalan-ramalan. Bukan itu yang dimaukan. Karena semua akan terjadi, itu sudah pasti akan terjadi. Yang sudah ditulis dari takdir-takdir Allah, itu sudah semuanya kering di lintah lauhul mahfud sana. Tinggal kita bagaimana usahanya, tinggal kita bagaimana tawakalnya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seandainya dapat, sikapi dengan baik, syukur. Seandainya tidak dapat, musibah malah menimpa kita, atau sesuatu yang tidak kita inginkan ternyata Allah tadi takdirkan menimpa kita, sikapi dengan baik. Yakini itu semua adalah sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Bisa jadi keburukan, bisa jadi musibah, bisa jadi cobaan-cobaan apabila menimpa diri kita, kemudian kita menyikapinya dengan sikap yang baik, kita bersabar atas perkara tersebut, Allah Subhanahu wa taala justru mengalirkan pahala yang banyak kepada diri-diri kita. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala tatkala mencintai hambanya, Allah Subhanahu wa taala akan uji dia. Inna Allah taala idza ahabba qauman ibtalahum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai hambanya, Allah Subhanahu wa taala akan uji mereka. Pasti ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan asyaddul bala al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Orang-orang yang paling besar balanya, orang yang paling besar cobaannya itu adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang paling mirip dengan mereka, kemudian orang-orang yang paling mirip dengan mereka yaitu para ulama rahimahumullahu taala. Seandainya semua musibah, semua cobaan itu datang karena Allah murka kepada orang tersebut, niscaya para nabi adalah orang yang paling jauh dari bala. Para nabi adalah orang-orang yang paling jauh dari musibah, dari cobaan-cobaan. Ternyata mereka para nabi adalah orang yang cobaannya paling berat. Kemudian orang yang paling mirip dengan para nabi yaitu para ulama rahimahumullah yang mewarisi ilmunya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi itu ikhwan fillah rahimakumullah, intinya beriman kepada takdirlah sesuatu yang harus untuk kita lakukan. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, tidak akan mengenai kita kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Tidak ada yang menimpa kalian daripada musibah di muka bumi, begitu pula musibah pada diri-diri kalian sendiri, melainkan itu sudah ada catatannya. Tinggal kita menyikapinya bagaimana dengan sikap yang terpuji. Syukur apabila takdir itu baik, dan bersabar apabila musibah ternyata menimpa diri kita. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, seandainya musibah, takdir yang tidak kita inginkan, qadarullah mengenai kita, maka pada lafaz selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bimbingannya. Yang intinya adalah sabar tadi yang sudah kita sampaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam dan yakinilah, anna nasra ma'as sabr. Yakinilah bahwasanya pertolongan akan datang bersama dengan kesabaran. Seandainya takdir yang tidak kita inginkan terjadi pada diri kita, maka harapkanlah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, harapkanlah solusi dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita hadapi itu dengan apa? Dengan sabar. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nasra ma'as sabr." Pertolongan itu akan datang apabila kesabaran dilakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sabar. Terkhusus bersabar atas takdir yang terjadi pada diri seseorang, dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh wafaqahullah wa hafidhahullah taala Qala was-sabru indal bala' hadza yashmulu sabral qalbi wa sabral jawarih. Bersabar tatkala menghadapi bala, tatkala menghadapi ujian, ini mencangkup sabarnya hati dan sabarnya anggota badan. Anggota badan, lisan, tangan, dan misalnya. Sehingga rinciannya adalah, tatkala seorang ingin bersabar, tatkala dia menghadapi musibah, habisa lisanahu anit tasyakki. Dia tahan lisannya dari berkeluh kesah. Dia tahan lisannya dari berkeluh kesah. Jangan sampai apalagi dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menimpanya. Wa habsul qalbi anit tasakhut, dan dia tahan hatinya dari memurkai Allah atas apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuknya. Dia berusaha untuk legowo, dia berusaha untuk sabar, dia berusaha untuk yakin bahwasanya sebesar apapun musibah yang aku hadapi, pasti itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah, dan bagaimana aku menyikapinya, apabila aku ingin pertolongan, maka pertolongan akan datang bersama dengan kesabaran. Kemudian, wahabsul jawarihi anit tasarrufi bima la yajuz. Dia juga tatkala ingin bersabar atas bala yang dia hadapi, selain harus tahan lisannya, harus tahan hatinya, dia juga harus tahan anggota badannya dari berbuat perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan. Karena pening, ini bangkrut, itu bangkrut, yang ini hilang, yang itu hilang, dia pening, dia depresi, stres, stresnya masih sadar tadi. Kemudian dia melampiaskan kedepresiannya itu kepada minum-minuman keras. Dia lampiaskan depresinya itu kepada para wanita yang tidak halal baginya. Ini harus ditahan. Lisannya ditahan, hatinya ditahan, anggota badannya juga ditahan untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, fa idza ata bala'un fa innahu yasbir. Apabila ternyata bala datang kepadanya, keharusan untuknya bersabar. Wa idza butliya bi syai'in fi nafsihi aw fi alihi aw fi auladihi min naqsin fil anfus aw naqsin min amwal aw ma syabaha dzalik fa innahu yasbir indal bala. Tatkala dia diuji dengan sesuatu pada jiwanya, pada dirinya, pada keluarganya, pada anak-anaknya, berupa kekurangan pada jiwa. Maksudnya ada yang meninggal anggota keluarganya, ada yang meninggalkannya terlebih dahulu, meninggalkan dia. Aunaksin fil amwal, atau berkurang harta yang dia punya. Aumashabahadalik, atau misalnya, fa innahu yasbir indal bala, maka dia harus bersabar tatkala dia hadapi bala-bala tersebut. Wasabr wajibun minal wajiban, yang namanya sabar itu kewajiban dari kewajiban-kewajiban. Walaisa bimustahabbin faqat, bukan termasuk perkara yang sunnah saja. Yang namanya sabar itu wajib. Yang namanya sabar sekali lagi adalah wajib, bukan perkara yang sunnah semata. Fayuhbisul qalba an tasakhut ala fi'lillah, dia tahan hatinya dari memurkai apa yang Allah berbuat. Wayuhbisul lisan an syaqwallah ilal khalqi, dan dia melahan lisannya dari mengadukan perbuatan Allah kepada makhluk-makhluknya. Watuhbisul jawariha an idharil jazah, dan dia tahan anggota badannya dari menunjukkan keputusasaan. Ini penjelasan dari beliau rahimahullah, hafizahullah, atas apa yang disebut dengan makna sabar tatkala seorang menghadapi bala yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dia. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, diriwayatkan dari Umar maula Ghufrah dari sahabat Ibnu Abbas tambahan sebelum ucapan ini, yakni setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan yang namanya pertolongan itu dapat datang dengan kesabaran, Ditambahkan di sana, fa in istata'ta an ta'mala lillahi birridha fil yaqini faf'al. Apabila kamu mampu untuk berbuat terhadap Allah dengan keridhaan terhadap musibah yang engkau hadapi, maka lakukan. Kenapa? Karena tingkat keridhaan atas apa yang Allah berikan kepada kita, baik atau buruk, ini adalah sebuah tingkatan yang tinggi, yang sedikit sekali orang bisa sampai kepadanya. Fa ilam tastati, tapi apabila kamu tidak mampu, fa inna fi sabri ala ma takrahu khairan katsira. Sesungguhnya bersabar atas sesuatu yang tidak kamu sukai, di dalamnya ada kebaikan yang sangat banyak. Di dalamnya ada kebaikan yang sangat banyak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi itu, dari tambahan riwayat ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang namanya menyikapi musibah seorang mukmin itu punya dua tingkatan, yang mana dua tingkatan ini sama-sama mulia. Yang pertama adalah dia meridhoi musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Dia malah suka atas musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Namun ini adalah derajat yang sangat susah untuk digapai dan tentunya tidak mustahil untuk digapai. Wa hadhihi darajatun 'aliyatun rafi'atun jiddan. Kata Ibnu Rajab, derajat ini meridhoi musibah yang Allah berikan kepada dia adalah derajat yang sangat tinggi, derajat yang sangat-sangat agung sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tidak ada yang menimpa seorang pun daripada musibah melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti telah mengizinkannya. Yani semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman tatkala musibah mengenai dia, dia beriman kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan kasih hidayah kepada hatinya. Kata Al-Qamah, "Hiyal musibah tusibur rajul faya'lamu annaha min indillah fayusallimu laha wa yarda." Maksudnya, barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Kata Al-Qamah Ibn Waqqas, dia maksudnya adalah musibah yang mengenai seseorang, kemudian dia yakin bahwasanya musibah tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala semata, takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya, maka dia pun menerima dan dia meridhai apa yang telah Allah Subhanahu wa taala putuskan untuknya. Ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sabda beliau adalah la yaqdillahu lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk hambanya sebuah keputusan pun melainkan itu untuk seorang mukmin adalah kebaikan. In asabathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang dia senangi, dia bersyukur. Dan syukur karena khairan lahu, itu kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra sabar. Dan apabila dia tertimpa sesuatu yang tidak dia sukai, maka dia pun bersabar. Karena khairan lahu, itu kebaikan. Wa laisa dzalika illa lil mu'min. Tidak ada hal itu kecuali bagi seorang mukmin. Ridha, tingkat yang tertinggi. Jika tidak mampu, maka bersabar atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa annal faraja ma'al karbi. Bahwasanya solusi itu pasti ada pada setiap masalah. Annal faraj ma'al karbi. Bahwasanya setiap solusi itu pasti ada pada masalah yang dihadapi oleh seseorang. Tinggal dia apakah mampu untuk apakah dia mau memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas solusi yang dia inginkan. Wa anna ma'al usri yusra. Bahwasanya pada setiap kemudahan itu dan bahwasanya pada setiap kesulitan itu pasti akan banyak kemudahan-kemudahan. Di sini yang tidak dikasih alif lam hanya satu. Kalau tadi an-nasra ma'as-sabri. Nasr dan sabr semuanya itu dikasih alif lam. Al-faraj dan al-karbi yaitu solusi dan masalah semuanya dikasih alif lam. Yakni pertolongan itu akan datang pada setiap kesabaran. Setiap solusi akan datang untuk setiap masalah. Akan tapi untuk kesulitan dan kemudahan, yang dikasih kesulitan, yang dikasih alif lam itu hanya kesulitan saja, tapi kemudahan tidak dikasih alif lam. Itu kata para ulama, maksudnya adalah satu kesulitan yang dihadapi oleh seorang hamba, kemudahan-kemudahannya itu bukan hanya satu saja untuk kesulitan itu. Tapi tatkala seorang menghadapi kesulitan, kemudahan yang akan Allah berikan kepadanya semakin banyak. Akan semakin banyak. Ini kata para ulama rahimahumullah, faedah secara bahasa. Ternyata dari segi bahasa juga bisa memberikan faedah yang sangat luar biasa, bahwasanya pada setiap kemudahan yang dihadapi oleh, pada setiap kesulitan yang dihadapi oleh seseorang, tentunya di sana akan banyak kemudahan-kemudahan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Dengan ini walhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-19. Hadis yang cukup panjang. Alhamdulillah, dua majelis kita selesaikan. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-20 sebelum kita tutup majelis kita di pertemuan malam hari ini. Hadis yang ke-20 yang disebutkan oleh al-muallif al-Imam Abu Yahya atau Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i mazhabnya rahimahullah. Wa an Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya termasuk ucapan yang didapati oleh manusia dari ucapannya masa-masa kenabian yang awal-awal adalah ucapan idza lam tastahyi, apabila kamu tidak malu melakukan sesuatu, fasna' ma syi'ta, maka lakukanlah sesukamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pada nomor hadis yang ke-6120. Yang ini insyaallah penjelasannya akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Apa maksud daripada apabila engkau tidak malu, lakukanlah sesukamu? Ucapan yang sering didengar oleh manusia dari masa-masa kenabian sebelum kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat ini tersebar semenjak dahulu. Kalamnya para nabi yang terus turun temurun adalah apabila kamu tidak malu, lakukanlah sesukamu. Apa maksudnya ini insyaallah akan kita sampaikan penjelasannya di pertemuan pekan depan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab, demikian semoga bermanfaat. Apabila ada benarnya maka semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, bantuan, pertolongan dan hidayah taufiknya. Seandainya apabila ada kesalahan maka itu murni dari kesalahan saya pribadi dan ketergelinciran saya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Wallahul muwaffiq, subhanakallahumma rabbana bihamdik, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.